والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah serta para pendengar juga pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? 23. Apa bunyinya? Hah? Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sejahat apapun orang kafir, Allah tetap menasihati mereka. Siapa tahu mereka mau apa? Insaf. Siapa tahu mereka mau taubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-23 menyampaikan nasihat dengan cara yang halus. Ya. Allah tahu loh kejahatan-kejahatan kalian. Ini kan semacam apa? Sindiran. Hati-hati. Di ayat yang ke-24. Ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan level. Kalau kemarin dengan sindiran, maka sekarang dengan teguran keras. Maka bunyi ayat yang ke-24 adalah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kabarkan kepada mereka, sinten mereka, orang-orang kafir. Kabarkan wahai Muhammad kepada mereka, bi'adzabin alim, bahwa mereka akan ditimpa dengan siksaan yang pedih. Mereka terancam dengan azab yang mengerikan. Berarti levelnya diapakan? Dinaikkan. Embok orang mempan. Ya. Dengan sindiran enggak mempan, maka dengan peringatan keras. Dan yang paham bahasa Arab. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata fabashirhum. Bushra. Bisharah. Itu biasanya kata ini, fabashirhum, itu biasanya digunakan untuk memberikan kabar gembira. Kabar apa? Gembira. Contohnya apa? Oleh arisan. Apa maning? Lamarannya diterima. Bushra. Kabar apa? Gembira. Biasanya kalau kata bushra, basyir, itu biasanya untuk hal-hal yang menyenangkan. Untuk hal-hal yang asyik-asyik. Tapi kenapa di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata fabashirhum? Sesudahnya apa? Azab yang pedih. Azab pedih itu kabar gembira apa? Kabar mengerikan itu. Kabar mengerikan. Kenapa Allah menggunakan kata basyir? Kata Imam Al-Baydawi, di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan cercaan, sedang memberikan celaan untuk orang-orang kafir. Jadi yang disiksa itu bukan hanya fisiknya, tapi napa nih? Psikisnya, secara psikologi mereka juga tersiksa. Contoh, bocah tiba laran apa mboten? Jatuh sakit enggak? Sakit. Sakit apanya? Ya tergantung sing tiba, bokonge apa sirae, ya. Berarti kan yang sakit apanya? Fisiknya. Kalau ditambahi sudah jatuh, terus syukur. Gue apa gue berarti? Yang sakit apanya? Sikis. Jadi orang kafir itu di akhirat disiksa fisiknya dan apa nih? Sikisnya. Kenapa? Karena mereka dulu ketika di dunia juga kayak gitu. Mereka menyiksa, menyakiti orang-orang yang beriman fisiknya dan psikisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijahati oleh orang-orang musyrikin Quraisy, fisiknya atau psikisnya? Dua-duanya. Fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, bahkan lagi sholat diapain? Apa itu? Pakai sorban, dikalungkan kemana? Ke lehernya, terus diseret, alias dicekik, lagi sorot. Yeah. Itu secara nopo? Fisik. Secara psikis. Dituduh macam-macam. Dihina macam-macam. Dihina apa? Dukun. Apa maning? Orang gila, apalagi tukang sihir. Coba saya tanya sama jenengan, sing biasa mulang TPK, dakwah. Apa jenengan ada yang nuduh? Kayak wong anu, nun sewung ke? Wong orawa, waras ada jenengan yang digituin. Ya, jarang. Jadi Rasulullah SAW itu sama orang-orang musyrikin Quraisy, sama orang-orang kafir, disakiti fisiknya dan psikisnya. Di zaman ini pun juga sama. Betapa banyak orang-orang beriman yang dibantai. Berarti itu disiksa apanya? Fisiknya. Di Palestina. Ya. Di Suriah. Dan di banyak negara-negara, orang-orang yang beriman disiksa fisiknya oleh orang-orang kafir. Cuma fisiknya aja? Psikisnya. Coba betapa banyak orang-orang beriman di zaman ini yang dibully. Di nopo? Dibully. Yeah. Karena hijabnya. Yeah. karena penampilan nyunahnya, karena akidah yang dipegangnya, dituduh ini, dituduh itu. Ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka dahulu ketika di dunia menyakiti orang-orang yang beriman, fisik dan psikis mereka, maka nanti orang-orang tersebut akan disiksa apanya? Fisik dan psikisnya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan kata napa? Fabashirhum. Sebagai bentuk celaan atas siksaan yang akan mereka rasakan setelah itu. Baik. Fabashirhum bi'adzabin alim. Siksaan yang pedih. Ya, tengpundi? Di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di neraka. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang kafir berupa siksaan neraka. Pertanyaannya, boleh enggak kita mengingatkan orang hati-hati mbok mlebu neraka? Boleh enggak? Boleh enggak? Jadi sepi. Boleh enggak? Neraka ngene bae apa? Nek dijawab kepriye, Bro? Kalau dijawab kayak gitu gimana? Neraka ngene mbahmu apa mlebu-mlebu neraka? Kita itu bukan sedang mengatakan kau mesti mlebu neraka. Bukan. Hati-hati mbok mlebu neraka. Sama atau beda? Beda. Ketika orang memvonis, kamu pasti masuk neraka. Dengan mengingatkan hati-hati dengan siksaan neraka. Sama atau beda? Beda. Yang menentukan seorang pasti masuk neraka atau tidak neraka, sinten? Allah. Kalau mengingatkan, tidak apa-apa. Tapi, wonten tapi nih. Ya. Gak apa-apa kita mengingatkan orang dengan siksaan neraka. Hati-hati ini perbuatan jahat bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Siksa neraka itu pedih. Gak apa-apa kita mengingatkan orang dari neraka. Yang penting proporsional. Apa? Proporsional. Maksudnya apa Ustaz? Proporsional itu maksudnya sesuai dengan porsi yang dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah terus yang dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu yang seperti apa? Dipadukan antara ancaman neraka dengan janji surga. Itu yang proporsional. Jadi orang dina-dina ngomongnya neraka terus. Dikit-dikit hati-hati neraka. Ngesuk maning, 5 menit maning neraka. 5 menit maning neraka. Ya enggak. Yang proporsional. Proporsional itu sesuai dengan porsi yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dipadukan antara peringatan terhadap neraka dengan janji tentang surga. Makanya ayat 24 surat Al-Insyiqaq. Apa bunyinya tadi? Fabashirhum bi'adzabin alim. Neraka. Coba ayat 25. Ayat terakhir bunyinya apa? Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Napa ajrun ghairu mamnun? Surga. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengingatkan neraka, habis itu Allah mengingatkan tentang apa? Surga. Jadi orang neraka terus, orang surga terus. Dan itulah metode dakwah yang dipakai oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jenengan perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya rusulan mubashirina terus wa mundhirin. Para rasul itu tugasnya mubashirin. Mubashirun itu memberikan kabar apa? Gembira. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Kabar gembira untuk siapa? Orang yang beriman akan dikasih apa? Surga. Mubashirin. Yang kedua apa? Mundhirin. Peringatan keras untuk siapa? Yang enggak beriman bakalan diapakan? Dimasukkan ke neraka. Itu tugasnya para nabi dan rasul itu seperti itu. Mubashirin wa mundhirin. Orakur mubashirin tok. Orakur mundhirin tok. Ya. Di dalam apa? Surat apa tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan itu? Dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashirina wa mundhirin. Surat apa wau? An-Nisa. Ayat pintan? 165. Masih banyak ayat yang senada dengan ayat yang tadi saya bacakan. Kenapa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam menggabungkan antara janji manis surga dengan ancaman keras napa? Neraka. Karena satu alasannya. Metode itu menggabungkan antara janji dengan napa? Ancaman. Itu metode yang sesuai fitrah manusia. Yang pertama, apa? Metode tersebut menggabungkan antara apa? Janji manis dengan ancaman keras. Itu adalah metode yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang kedua, karena manusia itu karakternya macam-macam. Apa yang kedua? Manusia karakternya macam-macam. Kita ulangi. Apa yang pertama? Siapa dengar nggak kenapa udah sih? Apa yang pertama? Sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua? Karakter manusia itu macam-macam. Kita bahas yang pertama. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para rasul untuk berdakwah menggunakan dua metode tadi? Satu, karena fitrah manusia, karena itu cocok dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia, fitrah siapa? Sifat dasar. Gawan, bayi, bisa gue bayi. Bok mumet fitrah siapa? Ngundar ini zakat fitrah mana? Yeah. Fitrahnya manusia, bawaan bayinya manusia. Itu disetting sama Allah. Menyukai kebaikan, membenci keburukan. Itu sudah fitrah. Semua manusia. Menyukai apa? Kebaikan. Membenci keburukan. Bocah cilik. Sing urung ngerti apa-apa. Tapi wis bisa melek ya. Anak kecil yang belum tahu kosakata macam-macam tapi sudah melihat. Nek dimesemi jenengan tersenyum. Suka enggak? Suka. Dipendeliki. Nangis. Sing marai bocah gue sapa? Siapa yang ngajar? Itu namanya fitrah. Apa anak bocah cilik di pendeliki guyu? Itu namanya fitrah gawan bayi. Fitrahnya manusia itu, apa tadi? Menyukai kebaikan, membenci keburukan. Menyukai keselamatan. Napa? Menyukai keselamatan, membenci kecelakaan. Menyukai keselamatan, membenci kecelakaan. Fitrahnya manusia itu menyukai kesuksesan, membenci kegagalan. Fitrahnya manusia itu menyukai hal-hal yang menguntungkan, bermanfaat, dan membenci hal-hal yang merugikan, yang tidak bermanfaat dan membahayakan. Itu sudah fitrahnya manusia. Maka untuk mendekati, mendakwahi, menasehati, mengajak manusia yang punya fitrah kayak gini, cocoknya ya dengan surga dan neraka. Karena surga itu adalah kebaikan, neraka adalah nopo? Keburukan. Neraka adalah kecelakaan, surga adalah keberuntungan. Ya. Neraka adalah kerugian, kemudian surga adalah keuntungan, kesuksesan. Sehingga perlu pendekatan itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang cerita tentang surga, di waktu yang lain cerita tentang nopo? Neraka. Sudah, ini alasan yang pertama. Sesuai dengan apa? Fitrahnya manusia. Alasan yang kedua, karakter manusia itu beda-beda. Maksudnya karakter niku napa, Ustaz? Sifat. Ada orang sifatnya lembut. Ada orang sifatnya keras, ada orang sifatnya jenengan sing ndi? Lembut, keras, sing nomor telu apa? Kadang lembut, kadang keras. Karena karakter manusia ini beda-beda, maka perlu metode yang beda-beda. Perlu metode yang beda-beda. Melakukan pendekatan terhadap orang yang karakternya lembut, apa ya caranya sama dengan orang yang melakukan, yang karakternya apa? Keras. Ya jelas beda. Orang yang karakternya lembut, cocoknya diapain? Dinasehati, dimotivasi, dikasih janji-janji manis. Manut. Orang yang karakternya keras, diapain? Diancam, dihukum, ya. Diberi peringatan keras. Macam-macam. Ya. Nah, kalau yang karakternya ketiga apa tadi? Kadang lembut, kadang apa? Keras, ya mut-mutan ya. Keberwecarane. Ya, sesuai dengan karakternya. Kalau lagi lembut, pakai janji manis. Kalau lagi keras, pakai ancaman. Jadi Islam itu memperhatikan karakter orang yang beda-beda. Sehingga semua jenis manusia itu mendapatkan perhatian porsi dakwah dari ajaran agama Islam. Ya. Makanya jangan sampai salah nopo? Salah cara. Wong bocah halus, lembut, saben dina diancam terus. Apa yang terjadi? Kendat. Bunuh diri dia. Wong dia itu lembut orangnya, karakternya lembut. Kok bolak-balik diancam? Dia itu dengan nasihat dikit aja sudah nurut. Diancam, diancam, diancam. Akhirnya tertekan. Lama-lama bunuh diri. Karakternya lembut. Ada orang karakternya nopo? Keras. Karakter keras ini kadang-kadang diomongi ora mempan. Maka perlu dipakai ancaman. Ya. Inilah kenapa Al-Quran menggunakan dua metode tadi. Ketika mendidik anak pun. Napa? Mendidik anak. Dua metode ini perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Surga sama napa? Neraka. Sehingga anak-anak itu kalau diajak ke masjid, ya dia tanya, Abi kenapa capek-capek ke masjid? Kita pengen apa? Surga dari Allah. Diingatkan, sering-sering seperti itu. Ya. Abi kenapa sih kita ini harus infak? Kenapa sih harus ngaji? Kenapa sih harus sekolah? Kenapa harus belajar? Kita ini pengen apa? Surga. Ceritakan kenikmatan yang ada di surga. Sungai-sungainya, makanannya, minumannya. Ceritakan kepada anak kita. Suatu saat juga perlu kita ceritakan selain surga, nopo? Neraka. Ya. Hati-hati nak, kalau kamu enggak jujur, bisa masuk neraka. Neraka itu siksaannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Diceritakan, enggak masalah. Dari kecil anak-anak kita itu dibiasakan untuk tahu bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain. Anak-anak yang kritis sering nanya, Abi, Pak, akhirat siapa? Akhirat siapa? Ya. Sering saya ditanya sama anak saya tentang pertanyaan yang serupa. Abi, akhirat siapa? Kehidupan, nak. Kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain apa? Ya seperti kehidupan dunia, cuman lebih lama. Setelah nanti kita mati, itu kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Akan dihidupkan lagi. Kalau ketika di dunianya kita baik, rajin sholat, rajin baca Quran, maka akan dimasukkan ke surga. Isinya semuanya kenikmatan. Ada mobil-mobilan enggak, Bi? Kamu minta apa aja ada. Ya, ya. Aku pengen masuk surga, Bi. Dari kecil, kita ajari anak kita tentang surga, tentang apa? Neraka. Terus, selain kita gunakan nasihat tentang surga dan neraka, kita juga gunakan metode hadiah dan metode hukuman. Sebenarnya metode hadiah dan hukuman ini mengadopsi, ya, mengadopsi metode peringatan tentang apa? Surga dan neraka. Surga itu hadiah buat siapa? Orang yang beriman. Neraka itu hukuman buat siapa? Orang yang tidak beriman. Jadi kita ambil hadiahnya sama apanya? Hukumannya. Anak itu ketika kita didik, perlu kita kasih hadiah saat dia berprestasi. Dan perlu suatu saat kita hukum saat dia melanggar. Hadiah apa Ustaz? Saben dina wis di sangoni. Yo hadiah itu kan enggak mesti apa? Uang. Hadiah itu enggak mesti materi. Ketika anak kita pulang dari masjid, sholatnya bagus, kemudian kita peluk anak kita, lantas kita katakan, Masya Allah, nah, Abi Umi sayang, seneng banget kamu sholatnya baik. Hadiah atau bukan? Hadiah. Hadiah, nopo niku? Non materi. Hadiah non materi. Ketika kita tuliskan tulisan, karena anak kita baru khatam, baru menghafal surat apa misalnya. Ya. Surat Al-Fatihah misalnya. Al-Baqarah ramane ora hafal Al-Baqarah. Surat apa? Al-Fatihah. Kemudian kita tulis dengan indah. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kamu sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah tanggal sekian. Ya. Di rumah mana gitu. Kemudian kasih tanda tangan abinya, umine, mbae, mbah kakung, mbah putri. Terus kita figura, kita tempel. Hadiah atau bukan? Hadiah. Ya ora kudu kertas terus, sekali-kali yang bakso apa nyeroto kertas terus. Atau suatu saat dia pengen mainan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Anak saya itu kalau selesai hafalan satu surat itu biasanya minta apa gitu. Tidak masalah. Milih sendiri mainan apa. Tapi aja sih larang-larang. Lu hafal suratan misalnya, hafal surat Al-Bayyinah misalnya. Masa mintanya mobil yang harganya berapa juta ya tidak mungkin. Ya. Sesuai dengan apa? Kapasitas. Ya mobil harganya 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu. No problem. Hadiah. Ya. Ini mengadopsi apa yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Selain hadiah, juga suatu saat perlu adanya apa? Hukuman. Ya. Perlu adanya hukuman. Dan hukuman itu tidak selalu berkonotasi fisik. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomongin hukuman itu yang ada adalah tempelengan, tendangan, pecutan, enggak. Hukuman itu juga sama, ada yang non-fisik. Apa contohnya? Hukuman non-fisik contohnya apa? Enggak dipukul, menghukum apa contohnya? Didiamkan. Betul, didiamkan. Ya, ada sebagian anak orang tuanya gak mau ngomong 5 menit aja. 5 menit. Itu langsung nurut. Kenapa sih Umi gak mau bicara? Nangis. Padahal cuma berapa? 5 menit. Gue buat saya pancen, Masya Allah. Karena ada sebagian anak, wong tuanya orang ngomong telung dina ya orang apa-apa. Ada sebagian anak seperti itu. Ya. Yeah. Ada sebagian anak yang Masya Allah lembut gitu ya. 5 menit aja. Itu hukuman. Didiemin itu hukuman. Ya. Apalagi selain itu. Gak dikasih uang saku. Itu juga termasuk apa? Hukuman. Roli madang ya aja. Ya jangan yang. Maksudnya jangan sampai hukuman yang berbahaya kepada apa namanya. Gak dikasih uang saku kan. Tetap ada makanan gitu loh. Ya. Tetap bisa hidup maksudnya. Ya. Atau misalnya gak boleh bermain. Ya. Atau jatah pegang HP-nya diilangin. Ya. Ini bisa, tapi hukuman itu perlu disepakati. Jadi gak ujuk-ujuk langsung dihukum. Dan juga dia harus tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan sampai dia gak tahu itu kesalahan, lantas dihukum. Dan hukuman itu juga solusi terakhir. Setelah nasihat-nasihat tidak mempan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita pelajari hari ini dan juga hari-hari sebelum dan sesudahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menotas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.